Aku sakiti hatimu, ataukah prasangka menduakan cintaku, oh kekasih. Semuanya tiada kulakukan, tapi mengapa engkau tak pernah peduli. Semua ini kan terjadi padaku yang selalu menyayangi dirimu setulus hati. Biarlah rela aku menahan demi keutuhan cinta kita berdua. Kasihku sayang, jangan pergi dari sisiku. Rindu hati, bunga hati sayang, hatimu.